Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih baca pendapat yang keempat dari ulama kita terkait dengan salat duha. Kita ringkas, yang pertama menyatakan salat duha itu salat sunnah seperti yang lainnya, boleh salat melakukan tiap hari beberapa rakaat saja. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awabin hina tarmadu bisal. Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat kepada Abu Hurairah juga benar untuk salat duha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat di Fathu Makkah. Yang kedua, pendapat kedua menyatakan tidak ada salat duha itu. Yang beliau menerjemahkan hadis-hadis yang menafikan salat duha. Pendapat yang ketiga, yang terakhir kita baca, adalah pendapat yang menyatakan sunnah tetapi ghibban dilakukan kadang-kadang, selang-seling. Pendapat yang keempat yang sudah kita baca awal pembahasannya, yaitu sunnah dilakukan, satu itu dilakukan ketika ada sebab. Nah, salatnya Rasul SAW di rumah Muhani 8 rakaat di waktu duha, itu karena sebabnya adalah kemenangan kaum muslimin, bukan karena salat duha. Di antara yang menunjukkan begini adalah Khalid bin Walid ketika menaklukkan negeri Hirah, beliau salat 8 rakaat, ya, salat fatah disebutkan oleh Umar namanya salat fatah. Itu pendapat yang keempat. Dilanjutkan mendapatkan kebat ini, kata Ibn Qayyim rahimahullah, qalu, yaitu para ulama menyatakan duha itu ketika ada sebab. Wa qalu mihani, ada penucapan umahani, wa dhalika duha. Rasulullah SAW salat 8 rakaat di rumahnya, dan itu di waktu duha. Turidu anna fi'lahu lihadhi salah kana duha. Maksudnya adalah beliau inginkan Rasul melakukan salat 8 rakaat tersebut di waktu duha. La anna duha ismun lidhika salah, bukan duha itu adalah nama salat tersebut. Kata mereka demikian. Qalu wa ma salatu fi bait Ibn bin Malik, adapun salatnya Rasul di rumah Ibn bin Malik, fa inna makana tisababin aidan, juga ada sebab. Fa inna Ibn qala lahu inni ankarta ini ankarat basari, kayak seperti ini hilang penglihatan beliau, buta. Wa ini baina sayul rasyul tahur baina baina masjid qaumi, dan aliran air, ya, banjir dan semisalnya itu menghalangi aku dengan masjid kaumku. Waditu ada kajita pasal itu baiti makanan attakhiduhu masjidan, maka aku ingin engkau wahai Rasul datang, engkau salat di rumahku, jadi satu tempat yang aku akan jadikan sebagai tempat salat. Dia beliau minta Rasul datang ke rumahnya untuk salat di rumahnya, dan tempat salat beliau itu akan dijadikan sebagai masjid tempat salat beliau. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, af'alu insyaallah ta'ala. Qala baqada alayya Rasulullah sallam Abu Bakar ma'ah ba'da ma isyaddan nahar. Kata Ibn Malik, maka Rasul pun datang kepadaku di pagi hari dan Abu Bakar bersamanya setelah matahari siang agak terik di waktu duha. Pasta dan Nabi sallam fa'adintullahu, Nabi minta izin masuk, aku pun izinkan. Falam yajlis, beliau tidak duduk. Kata qala, sampai berkata, aina tuhibbu an usalliya min baitik, di mana engkau ingin, ya, engkau senangi aku salat di bagian rumahmu. Qala fa asyartu ilaihi min makan alladhi uhibbu an usalliya fihi, maka aku pun disyaratkan, aku tunjukkan tempat yang aku senang beliau salat di situ. Faqama wasafa bin khalfah, beliau pun berdiri dan kami bersaf di belakang beliau. Wasalla summa sallama, ya, beliau salat kemudian salam. Wassalamna hina salama mutafakun alaih. Fahada aslu hadis salah wa kisatu, inilah dia asal dari salatnya Rasul di rumah Ibn Malik dan kisahnya. Walafat Bukhari fiha dan lafat Bukhari padanya. Fakhtasarahu ba'durwat an-Ithban. Kemudian sebagian perawi meringkasnya. Meringkas cerita yang ada. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baiti subhatad duha. Diringkas dengan menyatakan Rasulullah salat di rumahku salat duha. Faqamu ya warahu wasallu. Kemudian mereka berdiri belakangnya salat. Intinya yang dimaksud Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka para ulama yang menyatakan duha itu dengan sebab ingin menjelaskan bahwa hadis Ibn bin Malik itu bukan dalil. Bukan dalil tentang masalah salat duha, itu adalah demikian kisahnya. Qala rahimahullah wa ma qawlu Aisyah ta lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa an yaqdama min maghribihi. Ada pun ucapan Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada salat duha kecuali ketika datang dari safarnya, dari bepergiannya. Qala fa hadza min abyanil umur. Ini adalah yang paling jelas. Anna salatahu laha wa salat Rasulullah salat duha innama kanat disabab. Ketika ada sebab. Fa inna sallallahu alaihi wasallam kan idza qadima min safarin, jika datang dari safar, bada bil masjid. Beliau mulai ke masjid dulu, wa shalla fi rak'atain dan satu rakaat. Fa hadza kan hadiyah. Demikianlah bimbingan Rasul ketika pulang dari safar. Masjid dulu guna satu rakaat. Wa Aisyah tu akhbarat bihadza wa hadza. Maka Aisyah mengabarkan ini dan ini. Wahia al-qailah, dan beliau sendiri yang Aisyah yang menyatakan masalah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha qat. Rasul tidak pernah salat duha sama sekali. Dan lanjutannya, wa ini la usabihuha. Qala falladhi asbatathu fa'alaha bisababin. Salat duha yang ditetapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau menyatakan Rasul salat duha, itu adalah Rasul melakukannya karena ada sebab. Kakudumihi min safar, seperti datang dari safar. Wafathihi, dan ketika melakukan satu negeri. Waziyaratuhi liqaumin, atau karena berkunjung ke satu kaum. Wadhawi. Wadhalikat yanuhu masjid Quba. Bikinnya datangnya Rasul ke masjid Quba, disalafihi. Wadhalika marawahu Yusuf bin Ya'qub. Haddathana Muhammad bin Abi Bakar. Qala haddathana Salama bin Raja. Qala haddathatna Asy'atha. Qalat ra'aitu ibna Abi Aufa shalla dhuha rak'atain. Ya, aku melihat Ibnu Abi Aufa, ini Abdullah bin Abi Aufa sahabi, beliau salat duha dua rakaat yauma busyira bi ra'si Abi Bajjah, ketika diberi kabar gembira ia telah dipenggalnya Abu Jahal, jadi kepala Abu Jahal. Fahada in sahha, maka ini kalau sahih dari Ibnu Abi Aufa melakukannya, fahiya salatu syukrin, ada salat sebagai bentuk syukur. Waqa'at waqtad duha, yang dilakukan, yang terjadi waktu duha, kasyukri al-fath, ya seperti syukur adanya kemenangan. Ini jadi apa yang ditetapkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah salat duha, Rasulullah salah melakukannya karena ada sebab. Wada dinafathu, ada pun yang dinafikan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah tidak pernah salat duha, huwa maka yaf'aluhun nas yusallunaha bi ghairi sababin, adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka salat duha tanpa sebab. Jadi dua ucapan Aisyah radhiyallahu anha tidak saling bertentangan. Kalau yang beliau tetapkan adalah salat duha karena sebab, yang beliau nafikan adalah salat duha yang tanpa sebab. Wa hiya lam taqul inna dhalika makruh wa mukhalifun li sunnati walam walakin lam yakun min hajjihi fi'luhu li sabab. Beliau Aisyah tidak menyatakan itu makruh atau itu milisi sunnah. Ya, tetapi itu sudah bukan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan bimbingan Rasul melakukan salat duha tanpa sebab. Ya, ini pendapat yang keempat, masih ada lanjutannya, dan Ibnu Qayyim cenderung dengan pendapat yang keempat ini memang. Ya, wallahu a'lam bissawab.